والله لا حتى يدك اليقين حتى يدك اليقين كما يأتي كان يالك فيو نعم إلا بكان بهارسي بارك ولا كلمين سيبا كان يسجوية سيبا كان يسجوية سيبا كان Yami Mamadi Wade. Siapa mimpi arka nama yakin dalam nama bayoni? kana maya ni siapa kelin dua baik. Bukan siapa yang mengatakan siapa ramai kana maya. Bukan. Bagaimana mengajar? Kita dibi. Alana tu siapa? Alana tu siapa? Apa pun sudah maya dah biar saya tidak akan menafkuh nasun maya ni biar. Mole ya ko ko beni yessa nda ka ko dudda ne ka warte kan boy pura hawa pura ala ko sura ma tayi ala na du jalu ala na du jalu ala na du ini mo wai ci fai fa ha pura ka ala ko le ni ci akwai ini su ma ko ya ma ruwa mun no ya ma ruwa mi ti se ka ko ka na ma ruwa Allah kira kita semua. Saya bersenang hati kepada Allah. Allah kira kita dulu dah. Wajar dulu kita sebiji. Hanya Allah yang Yusyan. Apa orang ada kepentingan dalam memajukan ini? Kalau darah jadi orang lain kawan ini akan apa orang yang aman dalam kini kita katakan. Yang boleh mesti nama orang yang istana ini untuk kamu bersama anda serap. Allah bangun beri kanda punya dia bantu. Siapa? Jangan lagi naya be. Alah boleh kita baca lain ni ni, kapan kita buka pun terbeli. Alah itu susah hati ya, kapan dia biar lau. Alah kita pun asal ni kita boleh tak? Mustahab lupa. Alah kita kat bawah kita bukan ini punya alat darah ya, susah hati ya. Ya darah ini, kumur orang ni alah itu susah hati ya, kapan kita buka biar lau. Boleh ini kat tu, mohon nabi yuk, kapan terbeli yang lain. Alah itu susah hati ya, kapan nabi yuk, mohon sallallahu alaihi wasallam. Nanti mau macam apa ni? Ayah ni enggak, mula dinu kap, mula dinai. Alah itu susah hati ya, kapan dinu dinu. Kuduk kembali, kuduk kembali. Aji, Aji, Ya Ulia wala nasarania. Ila mejani. Ada ibu sahabat dia tak pergi. Hari ini pura Allah kira ya aku. Kerapuannya kafran ini. Anu mana memajul ini. Hari ini ingin mengkuning gaulin. Punya urum bilai. Hari ini kau akan melakukan. Mula berarti bilai. Bilai ibu sahabat dia tak pergi. Nanti akan pergi. Hari ini ingin mengkuning. Mungkin ini yang ni. Kau tu mungkin dia kata punya gaya sehidin. Malah bang. Aku. Itu mata kah? Apa kah? Ima mata kau? Ima mata kah? Itu siapa? Namu. Boleh tu aku. Amal itu sorok. Namu. Siapa yang beri hidin? Aku kira. Ini tak pernah mili pari mata kau butuh kono kanar kiri beli mabun kerana tak jadi boleh hidin secara untuk teh. Ini tak perlu ukur tu semua orang ni. Namu. Jadi siapa pun kita melihat yang kabar syarif. Malah bang. Malah bang. Cai deh. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah.